Ini ada yang bertanya tentang penyakit salasul baul. Maksudnya kencing yang tidak bisa ditahan lagi. Ya, salas itu artinya dia lewat saja. Ya. Seakan-akan tidak bisa ditahan. Ya, mungkin kalau bahasa orang sini dibilang sudah lost. Ya, begitu ya. Nah, ini kadang ada yang seperti itu. Ya. Ini sebabnya apa? Sebabnya karena dia sering menahan biasanya. Menahan kencing. Atau kadang sebabnya dia begitu kencing, dia paksakan untuk keluar. Ini seakan-akan masih ada yang mau keluar. Akhirnya dia paksa keluar. Terbiasa seperti itu. Akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Jelas ya? Nah, itu dari sisi sebab. Karena itu kalau ada yang buang air kecil biasa saja. Ada, keluar, ya alhamdulillah. Dia bersihkan. Setelah itu tidak keluar lagi, tidak perlu dia tunggu. Kan bisa di waktu lain lagi dia kencing. Ya. Kan begitu? Supaya jangan dibiasakan dirinya dengan sesuatu yang bisa membahayakannya. Nah, kalau dia sudah tertimpa penyakit ini, salasul baul itu dilihat. Ini bisa ditahan atau tidak? Atau ada waktu-waktu keluarnya atau dia keluar setiap saat? Kalau dia keluar setiap saat, maka ini cukup dia sebelum sholat dia berbersih. Setelah itu dia masuk sholat. Apa yang keluar biarkan saya. Tidak usah dia peduli. Dan sholatnya insya Allah ta'ala syah.